pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita siang. Assalamualaikum, Sederalun. Berita siang edisi hari ini Kamis 8 September 2016 dibacakan oleh saya Ahyar dan Tia Andalusia. Menteri Agama ingatkan jemaah untuk jaga kesehatan menjelang puncak ibadah haji. Pizza Hut Indonesia undang media ke gudang dan dapur restoran. Hari ini Badan Jalan Nasional di Kerung Sabi ditutup total. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Rambi FM. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Semawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Syederalun, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menjenguk jemaah yang dirawat di Klinik Kesehatan Haji Indonesia Mekkah Arab Saudi kemarin. Lukman pun mendoakan para jemaah yang sakit agar dapat segera pulih sehingga bisa mengikuti puncak haji wukuf di Arafah pada 11 September. Kompas.com melansir. Dalam kunjungannya ke KKHI, Lukman menyapa para jemaah yang dirawat di sejumlah fasilitas kesehatan di KKHI, antara lain ruang instalasi gawat darurat, ruang intensive care unit, dan ruang isolasi. Pada kesempatan itu, Menteri Agama juga menjelaskan bahwa pemerintah sedari awal telah melakukan langkah-langkah pembinaan pola hidup sehat dan penanganan dini jemaah-jemaah risiko tinggi atau jemaah dengan penyakit bawaan. Pola pembinaan dan penanganan dini yang dilakukan sejak di tanah air itu diklaim dapat mengurangi jumlah jemaah yang jatuh sakit atau meninggal dunia di Arab Saudi. Namun, ia menambahkan bahwa tantangan selanjutnya adalah menjaga kesehatan jemaah Indonesia selama menjalani puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Syederalun menanggapi pemberitaan BBC Indonesia dan Tempo terkait dugaan penggunaan bahan-bahan kadaluarsa di Marugame Udon dan Pizza Hut di Indonesia. PT Sari Melati Kencana yang mengelola Pizza Hut di Indonesia mengundang media ke tempat penyimpanan dan pengolahan bahan makanan jaringan restoran tersebut. BBC Indonesia melansir. Awak media termasuk tim BBC Indonesia dibawa ke gudang milik PT Kiat Ananda Coal Storage di Bantar Gebang, Bekasi. Disambut oleh manajemen PT Sari Melati Kencana, mereka menjelaskan bagaimana prosedur pemesanan bahan makanan yang dimulai dari perkiraan angka penjualan hingga pengiriman ke gerai-gerai restoran Pizza Hut dan Pizza Hut Delivery. Disebutkan juga bahwa produk-produk yang disimpan di gudang dirotasi berdasarkan sistem mana yang masuk pertama akan keluar pertama. Direktur Komersial PT Kiat Ananda Coal Storage, Hendri Hendarko, mengukuhkan bahwa polisi telah datang memeriksa gudang PT Sriboga Marugame Indonesia, namun tidak dapat mengkonfirmasi terjadinya penyitaan yang dilakukan polisi. Syederalun, hari ini Badan Jalan Nasional di Desa Monmata, Kerung Sabe, Aceh Jaya, hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti akan dilakukan penutupan total. Dari Calang, Sa'adul Bahri melaporkan. Penutupan badan jalan tersebut dalam rangka pemasangan aramco atau gorong-gorong plat besi di badan jalan yang telah amblas di Monmata. Emi Effendi, PPK 09 Penanganan Badan Jalan Nasional dari Aceh Besar Aceh Jaya mengatakan untuk sementara waktu kendaraan dialihkan melalui jalan desa yang dibantu oleh pihak kepolisian Polres Aceh Jaya. Amatan Serambi FM, ratusan truk dari arah Banda Aceh dan Melabuh terjadi antrian panjang di Desa Monmata, Kecamatan Kerung Sabi sejak pagi tadi. Antrian panjang itu disebabkan sedang dilakukan pemasangan aramco atau gorong-gorong plat besi di badan jalan nasional yang telah amblas. Syadaralun, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bekerja sama dengan Badan Kes Bangpol dan Linmas Aceh dan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme menggelar desiminasi pedoman peliputan isu terorisme bagi pelaku media dan ormas. Acara bertempat di Aula Hotel Mekah Banda Aceh hari ini. Dari Banda Aceh, Mas Rizal melaporkan. Ketua Panitia Arif Ramdan mengatakan pelaksanaan kegiatan itu untuk meningkatkan pemahaman tentang bahayanya terorisme dan meningkatkan pemahaman pelaku media, ormas, dan pengelola website tentang informasi radikalisme. Radikalisme ini terlalu liar tanpa pedoman sehingga banyak pihak yang dirugikan. Acara diseminasi itu menghadirkan pembicara yang akan menyampaikan pemahaman tentang isu radikalisme dan pedoman peliputannya seperti Imam Wahyudi dari Dewan Pers, Yarmen Dinamika dari Harian Serambi Indonesia, Fairuz M. Nur selaku akademisi UIN Araniri, dan Willy Pramudia dari Aliansi Jurnalis Indonesia. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Syadaralun, ratusan warga yang memblokir jalan WR Supratman Denpasar tepat di depan Polda Bali membubarkan diri. Masa bubar setelah rekan mereka, I Gusti Putu Darmawijaya, tak ditahan atas perkara penurunan bendera merah putih dalam demonstrasi beberapa waktu lalu. CNN Indonesia melansir. Kapolda Bali Inspektur Jenderal Sugeng Priyanto mengatakan, Darmawijaya dibawa ke Polda bukan untuk ditangkap atau ditahan, tapi untuk diperiksa dalam kasus penurunan bendera merah putih. Darmawijaya diduga menurunkan bendera saat unjuk rasa di depan kantor DPRD Bali 25 Agustus untuk menolak reklamasi Teluk Benoa. Sementara itu, kuasa hukum Darmawijaya, Imade Aril Suwardana, mengatakan masa yang berjumlah ratusan orang membubarkan diri lantaran tidak ada penahanan yang dilakukan penyidik. Penyidik hanya akan melanjutkan pemeriksaan pada Darmawijaya hari ini sekitar pukul 11 atau pukul 13 WITA. Syadaralun, WHO mendeklarasikan bahwa Sri Lanka terbebas dari malaria dan menyebutkan hal ini sebagai prestasi membanggakan. Karena negara ini sebelumnya yang sempat disebut sebagai salah satu negara dengan penjangkitan malaria terparah di dunia itu. CNN Indonesia melansir. WHO mengumumkan bahwa Sri Lanka merupakan negara kedua setelah Maladewa di kawasan Samudra Hindia yang berhasil menghapuskan penyakit yang disebabkan oleh gigitan nyamuk itu. Tidak ada kasus malaria yang tercatat di Sri Lanka selama 3,5 tahun terakhir. WHO turut berkontribusi dalam mensukseskan strategi pemberantasan malaria di Sri Lanka dengan mengerahkan sejumlah klinik berjalan. WHO juga menyediakan obat-obatan kepada populasi masyarakat yang mungkin secara tidak sadar membawa parasit malaria yang bisa hidup di tubuh manusia selama lebih dari 10 tahun. Syadaralun, tentara India memerintahkan pasukannya yang mengalami obesitas untuk menurunkan berat badan. Jika tidak, mereka akan kehilangan kesempatan untuk naik pangkat. CNN Indonesia melansir. Melalui satu surat edaran yang dibagikan di markas tentara di New Delhi, tentara India mengatakan bahwa personel obesitas tidak akan ditempatkan di pos penting atau ditugaskan ke luar negeri. Mereka juga dilarang mengikuti kursus yang akan menunjang karir mereka ke depannya. Para tentara yang obesitas bahkan tidak akan mendapatkan kesempatan untuk dipekerjakan kembali setelah pensiun. Para tentara yang obesitas juga tidak akan diizinkan untuk tampil di perhelatan besar seperti menjadi pengawal dalam upacara-upacara penghargaan. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita siang edisi Kamis 8 September 2016. Berita sore Serambi FM hadir kembali pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Syadaralun, wassalam.